Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad, tadi kata Pak Ustad suami itu suka ngeluh kalau puasa. Tunuh kayak naon teh lah. Lulus, lulus. Tahu pamikirannya suami teh kesel gitu. Alsa puasa pertama, istri teh tenan naon. Suami teu kerja tenan naon. Da alasanana tunduh, malas atau capek lah kumaha tah. Terus yang udah 3 hari puasa sampai seminggu, suami gitu wae. Terus kata si istri teh gieu, geus palah batalkeun teh puasa teh gitu. Nah. Terus daripada bapak teu usaha, kan anak-anak perlu biaya. Terus puasa perlu biaya. Terus pa batalkeun we ya. Gitu. Gimana ini pertanyaan curhat. Takbir. Terus Bu. Terus si bapak teh ngagugu Pak Ustaz. Ngagugu. Ngagugu. Terus ngagugu teu puasa. Da meureun eta teh kahayangna dikitukeun ku istri teh meh teu puasa. Tah, abdi sebagai istri, apakah abdi dosa henteu Pak Ustaz upami nitah ka suami kitu? Siap. Teteh Bu, teu ukur batal gawena sakedeung balik deui ka imah, geus minta kikituan ka Ibu Riweuh pokona. Bu gampang boga salaki kitu mah, Ibu ngareos kana ceulina. La ilaha illallah. Sok pa leupaskeun, Pak. Maot teh sakalian. Lain nyontoan boga salaki teh. Mun bener-bener salakina kitu geus sedekahkeun lirah. Salaki teh kuduna nungtun ka surga. Lain mawa males kana ibadah, rek bisa ngimaman urang kumaha. Gawe-gawe tapi puasa anger. Barang siapa yang membatalkan puasa tanpa alasan, tidak akan diterima, digantian sababara tahun gitu. Cik atuh da setahun sakali, sahurna sing bener. Da aya Rasul ge da jajan atuh, hay si bapa naon? Bapa teh jelema cacing meni leuleus-leuleus teuing. Nya. Sing sabar Bu, ujian Bu. Ku Ibu dimotivasi, Pak puasa, Pak. Bapak sabar tahun di uswana? Orok kene. So. 58 tahun. Oh, udah balik deui ka orok. Berarti masa depannya jelas. Sedang deui maot. Antep ya antep, tong dipayahan keke payah sorangan. Ajak ke masjid Bu, biar dia dapat ilmu. Yang memerintahkan saum siapa? La'allakum tattaqun. Bapaknya mestinya tambah hari tambah bertakwa, dan tambah leles, tambah melendoy. Bapak rek leles wae, kubi degelang geuna. Sok kaleng ku Ibu, Pak ke masjid yuk. Bapaknya pemimpin. Ulah-ulah digalakan, sebising pingsan. Beki haloream gawe. Yang biasa usia uzur itu kembali penyakit be, belik, baeut. Ya, haloream. Oke, next. Sing sabar Bu nya. Insya Allah Pak Ustadz, ya. Pada sabar. Ya, ku sabar mah insya Allah kesel. So.